Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittabal huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Menang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabal Rumat, bukit pemanah, 50 orang di atasnya diperintahkan oleh Rasulullah jangan turun dalam keadaan menang atau kalah sebelum ada aba-aba dari Rasulullah SAW. Tetapi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di atas sana ada yang ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Terpecah. Ini kesalahan mendasar dari sebuah kekuatan kalau sudah terpecah visinya. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Akhirnya Allah bikin kuat pasukan musuh dan kelihatannya musuh pun menang sehingga hatimu menjadi lemah. Liyabtaliyakum, itu semua tujuannya adalah untuk menguji keimanan dan kesungguhan kalian dalam mengikuti Rasulullah SAW dalam menang atau kalah. Walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Tapi pada akhirnya kalau kamu bisa menang karena Allah maafkan kamu, memang jumlah mereka lebih banyak dibanding jumlah kamu. Tetapi penyebab utama adalah ketika umat Islam sudah tidak konsisten bersama Rasulullah, tidak tunduk kepada perintah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin menang, maka satu kata kuncinya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan bahagia dan sedih. Karena kemenangan sudah Allah janjikan kepada Rasulullah dan orang-orang yang mengikutinya. Benarlah. Menang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah ketika kita ittiba, ketika kita mencontoh mengikuti segala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kasus Bukit Pemanah Jabal Rumat, momentum Ramadan menjadi momentum penting bagi umat Islam yang ingin menang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman, kamu hanya bisa mengikuti jejak Rasul, ittiba kepada sunnahnya, mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, liman kana yarjullah. Kalau yang menjadi puncak obsesi dan harapannya adalah Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir. Kalau kamu berakhirat oriented, kita hidup di dunia tetapi bukan dunia yang menjadi tujuan utamanya, tapi adalah akhirat. Wal yaumal akhir. Yang ketiga, untuk menang bersama Rasulullah SAW adalah wa dzakarallaha katsiran. Mereka mengira bahwa ghanimah, harta rampasan perang, sebagai ukuran kemenangan, sebagai bukti kesuksesan. Tidak, tidak, tidak. Ukuran kemenangan, ukuran kesuksesan tidak pernah dijadikan patokan oleh Rasulullah SAW. Satu kata kuncinya untuk menang bersama Rasulullah SAW adalah wa dzakarallaha katsiran. Banyak-banyak menyebut nama Allah, mengingatnya, merasakan kebersamaan dengan Allah di dalam hati ini. Itu kata kuncinya. Bagaimana kita bisa menang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini bulan Ramadan adalah bulan di mana kita untuk selalu bisa kembali kepada Allah dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini momentum penting bagi kita untuk keluar dari semua materialisme dari prinsip-prinsip liberalisme ekonomi, dari kapitalisme, bahwa ukuran kita adalah ketika kita kembali kepada Allah, kembali kepada mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tiga: satu, yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, hanya mengharapkan ridhonya Allah, berorientasi kepada akhirat, dan banyak berzikir kepada Allah dengan menyebut namanya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabra. Rabb kami, teguhkanlah kesabaran di dalam jiwa kami untuk menyukai semua yang disukai oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan untung maupun rugi, dalam keadaan suka maupun duka. Wa tsabbit aqdamana, teguhkanlah jiwa hamba bersama agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan hina maupun dalam keadaan mulia. Wansurna 'alal qaumil kafirin, kuatkan kami, menangkan kami menghadapi orang-orang yang mengingkari agamamu. Walhamdulillahi rabbil alamin.